بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Qala Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala faslun wa min 'uqubatiha. Pembahasan yang lainnya, pasal yang lainnya, di antara hukuman-hukuman kemaksiatan, annaha tu'mi basiratal qalbi, sesungguhnya kemaksiatan itu membutakan mata hati. Mata hati seseorang bisa menjadi buta dikarenakan kemaksiatan. Watad misu nurahu, dan kemaksiatan itu bisa memadamkan cahaya hati. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ketika seseorang terkena suatu fitnah, nukitat fihi nuktatun sauda, terukir pada hatinya satu titik hitam. Setelah melakukan kemaksiatan lagi, bertambah lagi titik hitamnya. Semakin banyak juga titik hitam pada hatinya, sehingga bisa membutakan mata hatinya dan juga bisa memadamkan cahaya hatinya. Watasuddu turuqal ilmi, dan menghalangi jalan-jalan ilmu. Kalau hatinya sudah menghitam, buta hatinya, dan juga padam cahaya hatinya, maka akan menghalangi jalan-jalan ilmu. Wa tahjubu mawadal hidayah, dan akan menghalangi pintu masuknya hidayah. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به وراء تلك المخايل. Sungguh Imam Malik rahimahullahu taala berkata kepada Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berkumpul dengannya dan melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik mengatakan, inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya aku melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan cahaya kepada hatimu. Ya. Dikarenakan kelebihan yang sangat luar biasa yang ada pada Imam Asy-Syafi'i dari sisi ilmu. Sehingga Imam Malik mengatakan, sungguh aku melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Fala tudfi'uhu bidzulmatil ma'siyah. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan itu bisa memadamkan cahaya hati seseorang. Dan kemaksiatan bisa membutakan mata hati seseorang. Ya. Ini nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika melihat kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang ada pada Imam Syafi'i. Hafalan yang sangat luar biasa. Ya. Mengatakan, sungguh aku melihat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan cahaya pada hatimu. Ya. Cahaya ilmu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Nah, ilmu ini cahaya. Jangan sampai digelapkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Di dalam riwayat yang lain, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sakautu ila waqi'in su'a hifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda bil'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i, beliau terkenal dengan hafalannya yang sangat luar biasa. Tapi pada suatu hari, beliau merasakan jelek hafalannya. Yeah. Di dalam riwayat yang lain, hanya dikarenakan melihat betis seorang perempuan tidak sengaja. Betisnya. Yeah. Lihat, hanya melihat betisnya saja membuat terganggu hafalannya Imam Asy-Syafi'i. Yeah. Padahal kalau zaman sekarang, yeah, lebih daripada betis. Yeah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku ketika itu. Kemudian guruku membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini juga bahwa semua kemaksiatan sebab hilangnya ilmu, sebab lupanya ilmu. Yeah. Ini kemaksiatan. Sebab hafalan kita kurang, sebab hilangnya hafalan kita, ini kemaksiatan. Dan guruku mengkhabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Yeah. Kenapa? Dikarenakan hatinya dipenuhi dengan kegelapan orang-orang yang suka bermaksiat. Dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut memadamkan cahaya hatinya. Sehingga ilmu sulit untuk diterima oleh orang-orang yang suka bermaksiat. Yeah. Bahkan orang yang memiliki ilmu dengan kemaksiatan-kemaksiatan bisa menyebabkan ilmunya hilang. Ya. Ilmu yang merupakan cahaya, ketika seseorang bermaksiat, dia memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan. Wala yazalu hadha an-nur yad'ufu wa yadmahillu, dan cahaya ini terus melemah, terus meredup. Wa dhalamul ma'siyati yaqwa, sementara kegelapan kemaksiatan semakin kuat. Ya. Cahaya dalam hati semakin meredup, ya, semakin lemah, sementara kegelapan kemaksiatan semakin kuat. Hatta yasir al qalbu fi misl lail al bahim, sehingga hatinya itu, ya, seperti malam yang gelap gulita. Ya. Kalau keadaannya sudah seperti ini, sangat sulit sekali untuk diperbaiki. Nah, kalau hatinya sudah berubah menjadi hitam seperti malam yang gelap gulita, susah untuk diobati. Bahkan min muhlakin yaskutu fihi wala yubsiru, betapa banyak orang yang dibinasakan, dia terjatuh kepada kegelapan dan dia tidak melihat apapun. Ka'ama kharaja bil lail fi tariqin dati mahalika wa ma'atib, seperti orang yang buta keluar di malam hari di jalan yang penuh dengan bahaya. Ya. Orang buta kemudian keluar di malam hari di jalan yang penuh dengan bahaya. Tanah berlubang misalkan, di hadapannya jurang, banyak dengan binatang buas, ya, atau yang lainnya. Nah, maka kemungkinan kecil dia bisa selamat. Begitupun keadaan orang yang hatinya sudah gelap dengan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, tidak ada lagi cahaya dalam hatinya. Nah, maka orang semacam ini sangat mudah terjatuh kepada kebinasaan. Wa ya izzatas salamah wa ya sur'atal 'atab, duhai betapa sulit baginya untuk selamat. Orang yang buta kemudian keluar di malam hari di jalan yang penuh dengan mara bahaya, ya, maka sangat sulit sekali bisa selamat. Waya sur'atal 'atab, dan betapa cepatnya kebinasaan orang ini. Begitu juga orang yang hatinya sudah menghitam, gelap, gulita. Tidak ada lagi cahaya. Dikarenakan dosa-dosa kemaksiatan. Maka yang semacam ini, ya, sulit baginya untuk selamat. Dan sangat cepat untuk mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan. Summa taqwa tilkal zulumat. Kemudian kegelapan itu semakin kuat. Wa tafidu minal qalbi ila jawarih, dan berangsur, yeah, kegelapannya berangsur dari hati menuju anggota badan. Dari hati yang tadinya gelap berpindah, berangsur kepada anggota badannya. Fayaghshal wajha minha sawad. Kemudian berangsur lagi sasarannya wajah, sehingga wajahnya menjadi menghitam. Bermula dari gelapnya hati. Nah, berangsur kepada anggota badannya, kemudian juga sasarannya wajah. Bihasa bi kuwatiha wa tazayudiha. Sesuai dengan kuatnya dan bertambahnya dosa-dosa dan kemaksiatan tersebut. Nah, orang yang mungkin kulitnya putih saja, kalau dia selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak bercahaya walaupun kulitnya putih. Nah, tapi terlihatnya kusam. Ini karena kemaksiatan. Bermula dari hati, kemudian kepada anggota badannya, dan sarannya kepada wajahnya. Fa idza kana indal maut duharat fil barzah. Dan apabila meninggal dunia, maka hitam legam pada wajahnya ini akan nampak di alam barzah, di alam kubur. Beda halnya dengan orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Walaupun asal kulitnya hitam, tapi bercahaya. Bercahaya wajahnya. Tapi orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang selalu dan senang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun sebagian mereka kulitnya putih, tapi tidak bercahaya. Seakan-akan gelap. Nah, saya sebutkan tadi, kegelapan yang ada pada seseorang ini bisa berangsur kepada anggota badannya, kemudian juga sasaran itu wajahnya,